Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih di kitabul buyu'. Masih berkaitan dengan persyaratan syarat sah jual beli, maka ada persyaratan fil aqidain berkaitan dengan pelaku transaksi. Telah kita bahas kemarin, taradi, rela, ya, tidak karena sungkan, tidak karena dipaksa. Kemudian yang kedua, jaizut tasarruf, boleh mengadakan transaksi, yaitu artinya adalah merdeka, mukallaf, dan mukallaf itu artinya balighun akilun, baligh dan berakal, rasyidan, dan dia adalah orang yang sudah pandai bertransaksi. Oleh karena itu tidaklah sah jual beli yang dilakukan dengan partner. Ini adalah sobiyin, anak kecil yang belum balir, wasafihin, atau orang yang tidak bisa bertransaksi, tidak bisa pegang uang. Demikian juga majnun, tidak boleh bertransaksi dengan orang gila. Ketika orang gila, sebagian orang gila di tempat kita datang ke warung makan, lapar, kemudian pegang uang, beli makanan, maka tidak boleh uangnya diterima, sehingga bertransaksi dengan orang gila. Kalau mau ngasih makan, ngasih saja, dan jangan jual beli dengan orang gila. Demikian juga tidak boleh transaksi dan tidak sah transaksi dengan budak yang ini tanpa izin tuannya. Kemudian yang ketiga, yushtaratu qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, salisan yang ketiga, yushtaratu disyaratkan untuk masing-masing dari pelaku transaksi, hendaknya dia adalah malikan, pemilik barang yang jadi objek transaksi, kalau tidak pengganti. Pengganti pemilik boleh jadi karena dengan status karyawan, status wakil atau status agen, status perwakilan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, ada sahabat Nabi bernama Hakim bin Hizam, maka nama sahabat ini dalil bolehnya bernama dengan nama Hakim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabatnya namanya Hakim dan tidak mengubahnya. Meskipun Hakim adalah salah satu nama Allah, Nabi membiarkannya dan membolehkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hakim bin Hizam, la tabi ma laysa indaka, janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memilikinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Artinya makna hadis, la tabi' ma laysa fi milkika minal a'yan, janganlah engkau menjual al-a'yan, benda-benda laysa fi milkika, yang bukan milikmu. Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan, ittafaqu, mereka para fuqaha bersepakat, ala annahu la yajuzu, bahasanya tidaklah boleh, baik ma laisa indahu wala fi milkihi, menjual barang yang laisa indahu, dalam tidak dalam kekuasaannya, wala fi milkihi, demikian juga barang yang tidak dalam kepemilikannya. Thumnya yamdi, kemudian berlalu, fayashtarihi lahu, lalu lalu dia yashtari lahu, membelinya. Wa annahu batilun, dan bahasanya mereka bersepakat kalau itu adalah transaksi yang batil. Maka di sini disampaikan oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah dua jenis jual beli yang terlarang. Yang pertama adalah jual beli satu barang yang la fi milkihi, belum dimiliki, dan tidak, yang saat transaksi penjual belum memilikinya. Setelah ada transaksi, barulah kemudian setelah ada yang pesan dan fix dan telah terjadi transaksi, fayashtarihi, baru kemudian kulaan lahu untuk pemesan. Maka kita pada saat ini kita tidak punya barangnya. Kita tidak punya barangnya. Ini di tempat kita adalah transaksinya leasing-leasing. Ya, pada saat ini kita tidak punya barangnya. Ada orang datang mau beli motor, warnanya ini, mereknya ini, dalam keadaan misalnya saya belum punya barangnya, dan terjadilah kesepakatan, dan kesepakatan itulah akad, terjadilah deal, dia sepakat, saya sepakat, saya nanti akan hunting barang sesuai dengan apa yang spesifikasi yang dia minta. Harga sudah ditetapkan di sini, nanti akan saya jual kepada dia dengan harga sekian, boleh jadi tunai, boleh jadi kredit. Yang jelas telah terjadi deal. Ya, oke dan oke, fix dan fix dengan harga dan sebagainya dan ketentuan dan yang lainnya. Setelah fix, telah terjadi dan fix, inilah transaksi. Thumma yamdi, kemudian saya pergi. Kemudian saya yang dipeseni kemudian pergi mencari barang yang telah disepakati, fayashtarihi, lalu saya kulaan, saya beli lahu untuk yang pesan. Nih, seandainya tidak ada yang pesan, saya tidak akan beli. Nih. Dan karena ini sudah fix, ya, saya bisa, maka kesepakatan yang telah dibuat adalah kesepakatan yang mengikat. Maka setelah saya kulaan, mau tidak mau, dia harus, si pemesan harus membelinya. Nah ini, ya, kata Al-Wazir Ibnu Hubairah, ya, ulama sepakat tidak sahnya. Ulama sepakat tidak sahnya. Wa annahu batilun, mereka ittifaq bahasanya ini adalah transaksi yang batil, transaksi yang tidak sah. Ya, maka beli barang lewat leasing, lewat pembiayaan, yang sering jadi biayaan. Biayaan itu bahasa Jawa artinya pola tingkah tidak karuan, kebingungan. Maka bentuk transaksi yang terjadi itu ada dua pilihan dan dua-duanya pahit semua. Kalau dikatakan bahasanya itu beli barang lewat leasing, beli barang, maka terjadi transaksi sebelum transaksi dalam keadaan pihak leasing tidak punya barangnya dan belum memiliki barangnya, maka ini batil. Kalau batil, motornya bukan milik saya ya, bukan milik si pemesan, karena batil. Atau kalau atau pilihan yang kedua, statusnya itu hutang, namun dengan cara riba, ya 15 juta kembali 20 juta. Maka kalau pilihannya adalah utang, barang sah milik pemesan, milik yang pesan, namun menjadi nasabah riba yang dosanya dosa besar. Maka itu pilihannya dua. Yang satu, barang misalnya motor tidak jadi memilih pemesan, karena batil, karena transaksinya sah. Dan kalau ini utang piutang beriba, ya itu milik si pembeli tadi, namun dia berdosa dengan dosa besar, perbuatan yang terlaknat karena menjadi mukilu riba, orang yang mau menyerahkan riba tambahan kepada pihak rentenir, dalam hal ini leasing, dalam hal ini leasing atau lembaga pembiayaan. Demikian juga di sini disampaikan oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah, tidak sahnya menjual ma laisa indahu, barang yang tidak dalam kekuasaannya, sudah miliknya namun belum dalam kontrol dan kekuasaannya. Sudah saya beli namun masih di dalam kekuasaan tempat kulaan. Saya sudah ke tempat kulaan, saya sudah beli barang, non barangnya masih di sana, barangnya masih ada di sana, dan saya jual, saya jual, maka betul saya menjual barang yang sudah saya miliki, namun belum dalam kekuasaan saya, dan ini juga tidak boleh. Seorang tuh kita baru diperbolehkan menjual barang kulaan setelah kita membelinya dan setelah barang tersebut ada dalam kekuasaan kita, ada dalam tanggung jawab kita. Kalau sudah dimiliki namun belum dalam otoritas dan tanggung jawab kita, masih dalam otoritas dan tanggung jawab orang lain jika ada apa-apa, maka tidak boleh. Apalagi belum dimiliki, tentu lebih tidak boleh lagi. Kemudian wa yustaratu fil ma'qud alaih, dan syarat sah transaksi jual beli, beli barang berkaitan dengan ma'qud alaih, barang yang diperjualbelikan, ada tiga syarat. Yang pertama, hendaknya barang tersebut mimma yubahu al-intifa'u bihi, adalah barang yang mubah untuk diambil manfaatnya mutlakon di setiap keadaan. Ya, maka yang namanya barang itu ada barang yang mubah untuk diambil manfaatnya di setiap kesempatan. Di setiap kesempatan, kalau kita misalnya nasi, kita lapar boleh ya makan, nggak begitu lapar juga boleh makan. sudah cukup kenyang, ya masih juga boleh makan. Di setiap keadaan hukumnya boleh. Mau dalam kondisi kelaparan ya boleh makan nasi, dalam kondisi tidak kelaparan juga boleh makan nasi. Maka ini contoh barang yang boleh diambil manfaatnya di setiap kesempatan. Namun ada barang yang boleh diambil manfaatnya cuma dalam kesempatan tertentu. Bangkai boleh diambil manfaatnya cuma, namun dalam kesempatan tertentu, tidak dalam setiap kesempatan. Ini kapan? Ya, kalau kita kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai. Maka dalam kondisi tersebut kita boleh mengambil manfaat dari bangkai. Nah, yang jadi syarat sah jual beli harus barangnya adalah barang jenis yang pertama, yang mubah, yang boleh diambil manfaatnya mutlakon dalam setiap keadaan. Tidak hanya mubahnya pada keadaan tertentu saja. Oleh karena itu maka tidaklah sah menjual barang yang haram diambil manfaatnya, semacam khamar, babi, baik dagingnya ataupun jeruannya atau lainnya. Demikian juga alat tilawi, alat musik, wal maitah dan bangkai. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyai Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan Allah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi yaitu konsumsi babi dan hasil penjualannya. Kemudian wala yasihu, dan tidaklah sah bail adhan, menjual minyak an-najisah yang najis, semacam minyak lemak babi. Wala mutanajisah atau yang tercampur najis. Kalau untuk mutanajisah kita katakan tidak boleh, manakala kecampuran najis dan tidak bisa dipisahkan. Adapun jika bisa dipisahkan dan telah dipisahkan, maka boleh dijual setelah dipisahkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Allah idza harama syai'an, jika mengharamkan sesuatu maka dia mengharamkan tsamanahu, hasil penjualannya. Wa fil hadis al-muttafaq alaih, dalam hadis yang muttafaqan alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mendapatkan pertanyaan, wahai Nabi, apa pendapatmu tentang gajih bangkai, lemak bangkai, kemudian dimanfaatkan untuk tutla biha as-sufun, untuk mendempul perahu supaya tidak bocor, untuk kemudian meminyaki kulit, dan untuk jadi penerangan, jadi minyak untuk lampu penerangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak boleh. Huwa haramun, dia itu haram. Ulama berselisih pendapat tentang huwa di sini kembali ke mana. Dan perlu diketahui bahasanya ara'aitum sumul maitah ini adalah lanjutan dari hadis yang telah dikutip di atas, yaitu innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Dan nanti lanjutannya ada ara'aita suhumal maitah. Nah, tentang huwa di sini ulama berselisih pendapat, huwa di sini kembali ke mana? Nih, jumhur ulama mengatakan huwa itu kembali ke intifa'. Huwa itu kembali kepada intifa', kembali kepada tutlabiha sufun, wa tutuhan bil julud wa istasbahu biha annasu. Kembali kepada intifa, sehingga maknanya tidak boleh memanfaatkan benda najis, itu haram. Memanfaatkan benda najis ini haram, dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka memanfaatkan benda najis hukumnya haram. Memanfaatkan benda najis hukumnya haram. Ada najis bangkai ayam dimanfaatkan untuk pakan ikan lele misalnya, hukumnya haram. Dan ini pemanfaatan. Harusnya beli pakan lele, tidak perlu beli pakan lele karena memanfaatkan bangkai. Namun pendapat yang kedua, huwa di sini kembali kepada baik, kembali kepada baik, tidak kembali kepada istimah intifa, dan kepada jual beli. Sehingga tidak boleh huwa jual beli bangkai gajih bangkai, lemak bangkai, itu haram. Dan mengembalikan huwa di sini ke baik, itu diantaranya dirajihkan oleh, dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Bahasanya huwa itu kembali kepada baik, karena awal hadisnya innallaha wa rasuluhu harrama baik, ini bahas tentang masalah jual beli. Bahas masalah tentang baik jual beli ini. Setelah itu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maita, wahai Rasul, apa pendapatmu? Nah ini apa? Pendapatmu di sini pendapat tentang masalah apa? Penggunaan lemak bangkai atau jual beli lemak bangkai. Kalau kita baca dari awal hadis, maka ini bicara tentang baik. Maka ya, lebih pas kalau makna dari ara'aita di sini, apa pendapatmu tentang baik jual beli lemak bangkai yang dia punya manfaat begini begini begini. Maka Nabi katakan tidak boleh huwa jual beli lemak bangkai, hukumnya haram. Dan menurut ulama yang menguatkan pengembalian dhamir semacam ini, mereka membolehkan intifaul najasat. Intifaul najasat, boleh memanfaatkan najis dan tidak, benda najis dan tidak, itu berkaitan dengan masalah huwa. Ini nanti derivat hukumnya banyak sekali. Derivat hukumnya itu banyak sekali. Ini cuma akar permasalahannya, cuma gara-gara dhamir huwa di sini. Ya, kalau nanti yang mengatakan itu baik dan itu pendapat yang lebih kuat, maka hadis ini cuma melarang jual beli benda najis. Jual beli benda najis semacam lemak bangkai. Bukan membahas tentang masalah hukum intifa memanfaatkan najis. Dan kalau kita lihat dari konteks di sini, maka wallahu a'lam nampaknya penulis itu bermaksud dengan ini adalah huwa di sini sudah jual beli. Karena ini untuk dalil untuk tidak boleh baik adhan an-najisah. Jual beli minyak lemak yang najis. Kemudian didalili dengan hadis ini, berarti ini ya, apa makna huwa menurut penulis? Ya, jual beli. Jual beli benda najis. Kemudian syarat benda yang diperjualbelikan yang kedua, disyaratkan fil ma'qut alaih, untuk benda yang jadikan objek transaksi dalam transaksi jual beli, baik ini samannya, baik ini alat tukar pembayarannya. Alat tukar pembayaran boleh jadi uang dan boleh jadi non uang ketika itu barter. Wal muthman, dan muthmannya dan barangnya hendaknya maqduran ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Karena sesuatu yang tidak mampu diserahkan, maka serupa dengan ma'dum, serupa dengan tidak ada. Fala yasir bay'uhu, dan sesuatu yang tidak ada tidak sah diperjualbelikan. Maka tidak sah, maka contohnya tidak sah jual beli budak yang kabur. Ya, ada seorang yang punya budak, budaknya lagi kabur, minggat. Kemudian kabur ingin tidak lagi jadi budak. Maka dijual, ya silahkan ditangkap sendiri. Tak jual murah, ya harusnya harga normal, ya 10 juta, ya 2 juta sajalah. Namun ya kalau bisa nangkap ya untung, 10 juta cuma 2 juta, kalau enggak bisa nangkap ya sudah, 2 jutanya hangus. Maka budaknya di sini tidak makdum, ada. Budaknya itu enggak mati, ada. Namun enggak bisa diserahkan oleh penjual. Maka ini serupa dengan makdum. Demikian juga tidak boleh menjual jamalin syaridin, unta yang kabur, unta yang minggat kabur. Harusnya jualnya 10 juta ya sudahlah, 5 juta saja, namun sana cari sendiri dan tangkap sendiri. Walatairin fil hawa, tidak boleh pula menjual burung yang terbang. Ya sedang terbang, ini saya punya merpati dulu lagi terbang. Tak jual, kalau mau ini 50 ribu saja. Misalnya. Maka itu satu hal yang terlarang. Kenapa? Karena burung ini tidak bisa diserahkan. Wala bai'in marsubin, dan tidaklah boleh dan tidak sah jual beli barang yang dirampas min ghairi ghasibihi, dan transaksinya kepada bukan yang merampas. Au qadirin ala akhdhi minal ghasib, atau kepada orang yang tidak kepada orang yang mampu mengambil kembali dari orang yang merampasnya. Ya, tentu membeli barang ini dari ghasib dalam keadaan tahu kalau ini marsub juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Ketika kita beli kepada pemiliknya, namun pemiliknya juga tidak punya kuasa karena demikian kuatnya posisi ghasib, orang yang merampas, misalnya merampas tanahnya, maka juga tidak boleh karena si pemilik tidak mampu menyerahkan barang yang dia jual. Nah, tadi disampaikan bahwasanya ketika objek transaksi itu tidak makduran ala taslimi, tidak mampu diserahkan, maka tidak boleh ilahnya karena ini serupa dengan ma'dum. Maka ini mengisyaratkan di antara jual beli yang terlarang adalah baik ma'dum. Maka di antara jual beli yang terlarang itu adalah baik ma'dum, jual beli yang barangnya belum ada. Kalau yang tidak mampu diserahkan saja tidak boleh, apalagi yang makdum tentu lebih tidak boleh. Ini jual anak sapi, namun Bunting saja belum. Orang jual, ini saya punya sapi, saya jual anak sapi ini. Namun, sapi ini bunting saja belum. Anaknya sudah dijual. Maktum. Ya kan? Namanya maktum, belum ada. Baru ada simboknya, baru ada induknya. Namun induknya itu yang dijual bukan induknya. Anaknya induk. Padahal induknya sekarang jangankan melahirkan, bunting saja belum. Ini namanya baik maktum, menjual barang yang tidak ada. Kemudian yang ketiga disyaratkan fithaman untuk alat tukar pembayaran wal muthman dan barang yang diperjualbelikan, hendaknya masing-masing dari keduanya makluman indal muta'aqidain, diketahui besarannya, nilainya oleh dua pihak yang bertransaksi. Ini maka diketahui pastinya barang ini sekian kilo, kemudian uangnya harganya adalah sekian puluh ribu. Semuanya harus jelas. Li'anal jahala taghararun, karena ketidakjelasan, ketidaktahuan itu satu hal yang bersifat spekulasi. Dan sesuatu yang mengandung gharar, mengandung spekulasi yang besar, manhyun anhu, dilarang. Oleh karena itu tidaklah sah syira'u malam yarahu, membeli barang yang tidak belum pernah dilihat oleh pembeli. Atau ro'ahu wa jahilahu, telah lihat namun juga enggak faham. Telah lihat namun enggak faham karena dibungkus dibungkus plastik hitam. Nah, ini dah lihat ya di sini barang yang mau dibeli namun enggak ngerti, namun tetap enggak tahu. Ini orang bilang beli kucing dalam karung, jual beli kucing itu haram, di dalam karung lebih haram, haram yang lain, maka itu haram pangkat dua. Ya. Contoh yang tidak diketahui, wala baik hamlin fi batnin. Demikian juga menjual janin yang masih ada di perut induknya. Nah, kalau ini, kalau tadi ma'dum itu belum bunting, kalau ini sudah bunting. Sudah bunting. Yang tidak diketahui, namun ya, maka ini masih belum maklum apakah nanti keluarnya hidup ataukah mati dan seterusnya, tidak diketahui. Demikian juga menjual susu yang masih ada di embing susu. Ini sapi perah jual susunya. Susunya dijual dalam keadaan belum diperah. Ini semua susu yang ada di sapi ini, silahkan ada perah nantinya. Sekarang saya jual, harganya sekian. Maka ini jual beli yang bendanya tidak maklum. Ini nanti berapa kilo hasil perah susunya tidak diketahui secara pasti. Maka ini terlarang karena tidak maklum, tidak diketahui. Namun jual janin yang masih ada dalam perut, demikian juga susu yang masih ada di embing susu, ini haram manakala munfaridain, manakala bersendirian. Tapi kalau tidak bersendirian, boleh. Artinya ini jual sapi yang bunting plus yang dijual janinnya plus induknya, itu boleh. Boleh ada harga yang lebih mahal karena menimbang bunting. Tapi kalau cuma yang dibeli janinnya saja, tidak boleh. Tapi kalau plus induknya, tidak apa-apa. Meskipun ada kenaikan, dan itu kenaikannya faktornya adalah harga untuk janinnya, itu jadi boleh. Kalau ini enggak bunting, harganya 15 juta. misalnya. Karena bunting, karena pertimbangan bunting, itu jadi misalnya 20 juta. Dari mana selisih ini? Karena untuk beli janinnya. Nah, ini jadi satu sekalian. Ya, sekalian induknya hukumnya boleh. Yang tidak boleh kalau bersendirian. Janinnya saja tanpa induknya. Demikian juga masalah susu. Ya, kalau ini apa, embing susunya itu kosong atau kempes, nilainya sekian. Nah, kalau ini full susu, ya, maka kemudian nilainya lebih mahal karena mempertimbangkan ya, dengan pertambahan tersebut untuk membeli susunya. Maka ini boleh karena sekalian binatangnya. Yang tidak boleh kalau cuma semata-mata susunya. Kemudian di antara jual beli yang tidak maklum yang ada di masa jahiliyah adalah jual beli mula masah. Maka tidak sah jual beli mula masah. Semacam transaksi yang mengatakan, penjual mengatakan semua kain yang Anda sentuh, maka itu wajib Anda beli dengan harga sekian. Menyentuh beli pokoknya. Harganya sekian. Dan tidak tahu ini jelek, apa enggak, ini second atau baru, pokoknya beli, nyentuh, ya, harus dibeli dengan harga sekian. Demikian juga baik mula munabadah, baik lemparan, semacam seorang mengatakan, semua kain yang aku lemparkan, fawabika, maka harganya sekian. Dan ini terlarang karena ya, karena tidak ada kejelasan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli mula masah dan munabadah, muttafaqun alaihi. Demikian juga tidak boleh jual beli kerikil. Yang dimaksudkan bukan kerikil yang dijual, namun perkataan penjual, limpahkanlah kerikil ini, maka kain apapun yang kerikil ini jatuh padanya, maka itu milikmu dengan harga sekian. Dan ini adalah macam-macam contoh-contoh baik jual-beli jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Semuanya dilarang karena tidak maklum. Atau tidak maklumnya di zaman. Nah, tadi contoh-contohnya tidak maklum pada barang. Barangnya tidak diketahui. Boleh jadi demikian juga tidak boleh manakala yang tidak diketahui itu adalah uangnya. Misalnya ada HP, saya beli HP-mu dengan semua uang yang ada di kantongku. Berapa? Saya juga enggak tahu berapa yang ada di kantong. Boleh jadi cuma 1.000 rupiah, boleh jadi 100.000 rupiah. Yang jelas adalah uang di sini. Maka ini uangnya ghair maklum. Uangnya tidak diketahui, maka jual beli semacam ini jual beli yang terlarang. Maka harus uangnya, samannya maklum, musmannya, barangnya juga harus maklum. Ya, maka contoh contohnya di saya pernah dapat cerita kalau di kontor-kontor HP itu bisa beli satu karung nih HP bekas. Ini nanti macam-macam. Ada yang nasibnya kualitasnya begini udah mati, ada yang ini di satu karung sekian. Dalam keadaan itu beraneka ragam. Ya, tentu ini baik yang jual beli yang terlarang karena kondisi barangnya tidak diketahui. Nah, cara untuk mengetahui barang, cara supaya barang itu maklum, kalau cara yang disepakati adalah dengan melihat. Dengan cara melihatnya, maka jika ini telah dilihat barangnya bentuknya demikian, maka ini maklum. Dan ini disepakati oleh semua fuqaha. Kemudian yang kedua, maklumnya dengan al-wasf, deskripsi. Kenapa? Karena ya, barangnya ada di kaleng, barangnya ada di bungkus, bungkusnya disegel. Nah, ada deskripsi. Penjual bisa mendeskripsikan ini bentuknya semacam ini, gini-gini, rasanya seperti ini. Ya, maka cukup meskipun barangnya terbungkus, ketika deskripsi kan ada deskripsi dan boleh jadi deskripsinya plus contoh plus contoh misalnya, atau deskripsi plus foto dan penggambaran ini keadaannya demikian-demikian, maka ini juga maklum, barangnya menjadi maklum, diketahui menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini pendapat Hanabilah. Namun Syafi'iyah tidak membolehkannya. Syafi'iyah tidak membolehkannya. Syafi'iyah harus ru'yah, harus dilihat. Sehingga repot jadi Syafi'iyah. Kemudian kalau beli sarden, bungkusan, beli ini, ada beli barangnya dibungkus, tersegel. Maka enggak bisa, susah kalau orang ngotot pakai mau harus bermadzhab Syafi'i, itu susah. Sekarang barang pada dibungkus-bungkus semua. Namun Hanabilah membolehkan wasaf, membolehkan deskripsi. Deskripsinya boleh jadi foto, boleh jadi penjelasan. Dan boleh jadi deskripsinya adalah dengan sampel. Barangnya ada sampelnya, ada contoh nyatanya. Ya, kalau jual beli dengan sampel, maka kalau Syafi'iyah membolehkannya dengan syarat sampelnya harus ikut dibeli. Sampelnya harus ikut dibeli. Tidak boleh kemudian itu cuma contohnya saja, contohnya tetap di situ. Terus barangnya di ini. Namun sampelnya harus ikut dibawa oleh si pembeli. Namun pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, jual beli dengan sampel, dengan contoh yang nyata, sampelnya tidak harus dibeli. Dengan catatan, barangnya itu apa? Barang tersebut ada quality control. Ada quality control. Sehingga semuanya standar. Ya, contohnya ini ya sama dengan yang dalam bungkusan. Kalau barangnya itu barang yang tidak ada quality controlnya, lain tangan lain hasilnya, ya maka tidak boleh. Dan perlu diketahui di antara yang dikatakan para fuqaha terdahulu, jual beli pakai sampel yang terlarang oleh para fuqaha terdahulu adalah jual beli tembikar, gentong dan semacam itu. Para ulama fikih terdahulu tidak membolehkannya dengan sampel, dengan contoh tidak boleh. Karena di masa silam itu lain tangan yang buat, nanti hasilnya lain. Yang ini halus, yang itu kasar, yang itu ini macam-macam. Namun wallah ta'ala a'lam, berdasarkan kemajuan teknologi manusia di bidang industri, maka boleh jadi semuanya bisa diseragamkan. Maka setelah keadaan misalnya di industri tembikar sekarang itu bisa distandarkan, maka perkataan para fuqaha terdahulu tidak berlaku. Kenapa? Karena ilah yang mereka jadikan sebagai alasan sudah berubah. Kemudian bab fi bayan al-buyu al-manhi anha, bab tentang penjelasan model-model jual beli yang terlarang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memubahkan untuk hamba-hambanya mengadakan transaksi, menjual dan membeli, selama tidak berdampak, tafwid menghilangkan sesuatu yang lebih manfaat dan aham dan lebih penting. Ka'ayu zahim, semacam transaksi jual beli tersebut mendesak dalam artian menyaingi pelaksanaan ibadah yang wajib. Artinya pelaksanaan ibadah yang wajib jadi terbengkalai gara-gara melaksanakan transaksi jual beli. Maka transaksi jual beli dalam kondisi ini hukumnya haram. Atau ya tarotab ala dalik, aku berdampak dari transaksi jual beli tersebut idrarun bil akharin, merugikan orang lain. Ini juga terlarang. Oleh karena itu tidaklah sah baik wala syira menjual dan membeli dari orang yang terkena kewajiban sholat Jumat setelah nida'iha athani, setelah adhan yang kedua. Dan yang dimaksud dengan adhan kedua adalah adhan ketika imam atau khatib telah naik mimbar. Maka tolak ukur yang dimaksudkan adalah tolak ukur adhan di masa Utsman. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika nudia telah ada panggilan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian yang lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang jual beli pada waktu adzan sholat Jumat, supaya hal tersebut, yaitu kegiatan jual beli, layu takhot, tidak dijadikan atau tidak menjadi jalan ila tasyarul, untuk tersibukkan diri dengan urusan perdagangan sehingga tidak menghadiri sholat Jumat. Dan di sini jual beli khusus disebutkan secara khusus karena jual beli adalah min ahami mayastaghil bihil mar'u, adalah perkara yang paling penting yang seorang itu menyibukkan diri dengannya, min asbabil ma'as, untuk mendapatkan sebab-sebab penghidupan, bahasa bebasnya, karena jual beli adalah termasuk cara yang paling penting untuk mendapatkan penghasilan. Maka sehingga jual beli di sini adalah sekedar contoh. Kenapa disebutkan yang jual beli, tidak sewa menyewa, tidak transaksi yang lainnya? Karena ini yang paling urgen. Dan seandainya ada transaksi yang lain, sama saja. Ini transaksi sewa menyewa dan sebagainya, statusnya sama. Karena baik di sini bisa kita katakan sekedar contoh. Dan larangan di sini wadharul baik, tinggalkanlah jual beli, larangan di sini menghasilkan hukum haram sehingga jual belinya tidak sah. Dan Allah katakan, dzalikum, demikian itu, yaitu yang telah ku sampaikan kepada kalian berupa meninggalkan kegiatan jual beli kemudian hadir untuk sholat Jumat, itu lebih baik bagi kalian daripada sibuk jual beli. In kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui hal-hal yang maslahat untuk diri kalian. Wa kadzalika, demikian juga tasarrul, menyibukkan diri dengan selain transaksi jual beli sehingga menyebabkan orang itu tidak menunaikan sholat Jumat, hukumnya sama, yaitu haram. Ya, maka jual beli sini adalah contoh dari hal yang menyibukkan sehingga orang tidak bisa mengerjakan ibadah sholat Jumat. Wakadzalika, demikian juga sholat-sholat fardu yang lainnya, maka tidak boleh orang itu menyibukkan diri dengan jual dan beli atau yang lainnya anha, sehingga tidak mengerjakan sholat fardu. Ba'dama yunada, setelah terdapat panggilan untuk menghadirinya, menghadiri sholat fardu di masjid. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan, yaitu masjid, dan disebutkan di sana nama Allah, yusabbihulahu, dan bertasbih untuk mensucikan Allah fiha, di rumah-rumah tersebut, di waktu pagi dan sore. Siapa yang bertasbih? Rijalun, sejumlah manusia-manusia hebat yang berdagang tidaklah melalaikan mereka tidak pula jual beli, tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Mereka adalah orang-orang yang khawatir dengan satu hari, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang jantung dan pandangan itu berbolak-balik, tidak tenang karena ketakutan. Supaya Allah memberikan balasan kepada mereka ahsana ma'amilu, yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, dan Allah akan berikan tambahan karunia kepada mereka. Wallahi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki pada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Ya, maka menimbang wajibnya salat berjamaah ke masjid, maka beliau katakan tidak boleh mengadakan transaksi jual beli setelah terdengar adzan, karena ini akan jadi penghalang orang untuk hadir ke masjid dalam rangka mengerjakan salat salat berjamaah. Namun kalau yang sampai tidak sah, tadi kalau yang salat Jumat kan tidak sah, kalau untuk salat fardu yang sampai tidak sah adalah manakala jual beli dengan orang yang punya kewajiban untuk mengerjakan salat tersebut di akhir waktunya dan dia belum mengerjakannya. Maka anggap saja butuh untuk ke belakang dan yang lainnya butuh 10 menit dan salat ya zuhur itu butuh 10 menit. Nah, ini waktu salat zuhur tinggal 10 menit. 10 menit dan penjual belum sholat duhur. Maka mengadakan transaksi tentu manakala kita tahu, ya, tentu manakala kita tahu mengadakan transaksi dengan orang tersebut hukumnya tidak sah. Kias dengan masalah sholat Jumat. Jika waktu tinggal tersisa yang cukup untuk mengerjakan sholat fardu tersebut dalam keadaan si pedagang, si penjual itu belum mengerjakannya. Adapun kalau menghalangi pelaksanaan sholat berjamaah, maka jual belinya cuma haram namun sah. Jual belinya haram karena ini menyebabkan orang tidak mengerjakan sholat berjamaah, namun jual belinya sah. Kalau yang haram dan tidak sah untuk sholat fardu adalah manakala waktu tersisa itu sudah mepet dan kita tahu dia belum sholat. Wakadzalika demikian juga tidak sah menjual sesuatu kepada orang yang akan memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah dan menggunakannya dalam apa yang Allah haramkan. Oleh karena itu tidak sah bai'ul asir, menjual perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wadhalika, dan hal tersebut, dan dengan menjual menjual perasan anggur kepada orang yang mau menjadikannya sebagai khamar adalah bentuk menolong dia untuk melakukan al-udwan, pelanggaran terhadap syariat. Katanya demikian juga tidak boleh dan tidak sah jual beli senjata fi waqtil fitnah bainal muslimin, ketika terjadi perang saudara di antara sama kaum muslimin. Ketika ada dua desa sedang perang antar kampung, maka jualan golok di dua desa tersebut hukumnya haram. Haram dan tidak sah. Supaya senjata tadi tidak digunakan untuk membunuh seorang muslim. Demikian juga tidak boleh, demikian juga semua alat perang tidak boleh diperjualbelikan dalam kondisi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tersebut, ditambah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Qatadhaharat, sungguh terdapat sangat banyak dalil, tadaharat mana asalnya adalah saling sokong menyokong, saling tolong menolong, artinya adilatus syari' dalil-dalil syariat, bahasanya niat dalam transaksi itu jadi itu mu'tabarah, itu diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan bahasanya maksud itu tu'athir mempengaruhi keabsahan transaksi ataukah rusaknya transaksi, halalnya ataukah haramnya. Maka senjata ketika dijual oleh seseorang kepada orang yang dia tahu kalau akan dia gunakan senjata tersebut untuk membunuh seorang muslim adalah transaksi yang haram dan tidak sah, karena di dalamnya terdapat i'anah, menolong orang lain untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Namun jika seorang itu menjual senjata pada orang yang akan, dan dia ketahui kalau orang tersebut akan berjihad dengan barang tadi di jalan Allah, fahuwa batilun, fahuwa ta'atun wa qurbatun, maka jual beli tersebut nilainya adalah taat wal qurbah dan akan mendekatkan si penjual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jual beli barang yang bermanfaat kata Ibnu Qayyim itu nilainya ibadah. Jual beli yang mendukung ketaatan itu nilainya adalah ta'atun wa qurbatun. Maka jual beli buku agama misalnya, menjual beli kitab, jual beli buku agama itu statusnya ta'atun wa qurbatun, amal yang akan mendekatkan si penjual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi penjualnya itu keuntungan dunia dan akhirat. Kadzalika, demikian juga tidak boleh menjual senjata pada orang yang akan menggunakan senjata itu untuk memerangi kaum muslimin. Jual beli kepada orang kafir, jual senjata pada orang kafir dan dia akan tahu senjata ini akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Atau jual beli senjata kepada orang yang akan menggunakannya untuk yaqta'una atau riqa, untuk jadi perampok. Karena ini adalah menolongnya dalam maksiat. Ya, maka berkaitan dengan haramnya jual beli karena unsur tolong menolong dalam dosa, maka barang dalam masalah ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah barang yang tidak mungkin digunakan, hanya mungkin digunakan untuk taat, tidak mungkin digunakan untuk maksiat. Mungkin contohnya jual beli mukena misalnya. Secara umum orang mau sholat dengan mukena enggak mungkin kemudian mukena ada kemungkinan yang lain namun sangat tipis. Boleh jadi orang beli mukena itu untuk nyekik orang, mungkin, namun kemungkinan yang terlalu kecil sekali, maka barang ini tidak mungkin digunakan kecuali untuk taat. Kemudian barang-barang yang tidak mungkin digunakan, dimanfaatkan kecuali untuk maksiat. Barang-barang yang tidak ada kemungkinannya secara urfan, tidak mungkin digunakan kecuali untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Mungkin barang-barang alat musik atau yang lain, atau boleh jadi orang beli gitar untuk kemudian api unggun misalnya dibakar. Namun itu terlalu mengada-ada secara off tidak mungkin dipakai kecuali untuk maksiat. Kemudian ada jual beli benda-benda yang mungkin untuk taat dan mungkin untuk maksiat. Kalau barang yang tidak ada kemungkinannya kecuali untuk taat, jelas halalnya. Memperdagangkannya jelas halalnya. Jual beli mukena atau jual beli mushaf, menurut pendapat yang rajih, karena ada perselisihan pendapat di antara ulama, jual beli mushaf Al-Qur'an itu mubah ataukah makruh ataukah haram. Pendapat yang paling kuat, dia mubah. Kalau kita katakan mubah, boleh, maka tidak mungkin orang menggunakan mushaf tadi kecuali untuk taat. Atau jual beli buku agama, tidak mungkin digunakan kecuali untuk taat. Dan satu hal yang manfaat. Kalau jual benda tersebut adalah tidak mungkin digunakan kecuali untuk hal yang haram, maka hukumnya juga jelas. Tidak boleh. Kemudian barang yang ketiga adalah netral. Barang netral bisa haram, bisa untuk haram, bisa untuk mubah, bisa. Maka boleh dan tidaknya menimbang, yang pertama adalah menimbang lokasi, menimbang daerah. Jika maka bisa jadi haram dan bisa jadi tidak, menimbang daerah. Kalau di daerah yang benda tersebut tidaklah digunakan kecuali untuk hal yang haram, hukumnya haram. Jualan kondom di komplek lokalisasi itu tidak mungkin kecuali untuk yang haram. Atau kemudian jual beli di daerah yang tidaklah kemudian penggunaan masyarakat barang tersebut cuma untuk hal yang manfaat. Maka kalau di tempat ini maka bisa haram dan bisa halal tergantung tempatnya. Lokasi dia berada di mana. Kalau kemudian dia berada di lokasi yang netral, lokasinya netral, ini mungkin di sini orang memakannya untuk yang haram, dan mungkin di tempat ini orangnya memakainya untuk hal yang halal, maka netral, di tempat yang netral. Jual beli baju seksi di tempat netral. Kalau jual beli baju seksi di komplek pesantren, itu tidak apa-apa gitu. Di situ jual beli baju seksi di komplek Jamil Rohman sana itu, itu bisa dipastikan halal, kan? Kalau menimbang tempatnya. Gimana kalau kemudian jual beli baju seksi di tempat yang juga netral, di Pogung ya, di Pogung netral ya. Boleh jadi ada yang makanya untuk maksiat dan boleh jadi ada yang makanya untuk bukan maksiat. Boleh atau tidak, maka jawabannya kembali kepada al-ghalib dari orang-orang yang tinggal di situ. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Hukum globalnya, boleh buka kemudian toko pakaian perempuan, pakaian perempuan yang seksi-seksi di sini. Maka melihat ghalib, apa yang dominan di kampung tersebut penggunaannya, di daerah tersebut penggunaannya. Oh, yang paling banyak ya untuk dandanan keluar. Maka tidak boleh. Tidak boleh dijual secara terbuka. Artinya tetap boleh jualan, namun bersifat tidak terbuka kepada orang-orang tertentu yang mau memakainya untuk kepentingan yang halal. Jual pakaian seksi ini untuk yang beli ibu-ibu. Dan diketahui cuma untuk, bisa dipastikan untuk suaminya, ya tidak apa-apa. Kalau yang jual beli mbak-mbak dan ini ada indikator kuat meskipun kita tidak memastikan, ada gula petudon dipakai untuk halal yang ini, mau dia masuk juga dengan pakaian seksi, terus dia beli pakaian seksi yang bisa dipastikan, itu untuk ganti. Ganti pakaian seksi yang dia pakai, maka tidak boleh. Namun tetap boleh. Yang tidak boleh di sini, tidak boleh dijual terbuka. terbuka dalam artian siapa yang datang kemudian masuk kemudian dia, dan dia tidak mampu untuk menseleksi pembelinya, ini tidak boleh. Kalau dia jual secara tertutup pada cuma pada kalangan-kalangan tertentu yang dia ketahui akan menggunakannya dengan hal-hal yang baik, maka hukumnya boleh. Ya, kemudian selanjutnya tidaklah boleh menjual budak muslim kepada orang kafir. Idza lam yu'taq alaihi, jika tidak dimerdekakan. Namun kalau orang kafir tadi mau membelinya untuk memerdekakannya, ya boleh. Tapi jika dia membelinya untuk memanfaatkannya, nah ini ya tidak boleh. Karena dalam hal tersebut adalah minasirar, kerendahan dan kehinaan atau penghinaan bagi seorang muslim kepada orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidaklah memberikan jalan bagi orang-orang kafir 'alal mu'minin, untuk menindas, untuk menghinakan orang-orang yang beriman. Ketika Allah tidak memberikan jalan, maka kita juga tidak boleh memberikan jalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wa la yu'la 'alaih, dan tidak unggul dan tidak diungguli." Di catatan kaki diriatkan oleh marfu hadis Nabi dari A'id bin Amr al-Muzani, diriatkan oleh Darqutni al-Hafid Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan bisanadin jayid, dengan sanad yang jayid. Wa yahrum, dan demikian juga haram menjual atas jualan saudaranya sesama muslim. Ka'ayakul, semacam kita berkata kepada pembeli satu barang dengan harga 10 ribu misalnya, aku akan berikan kepada anda barang yang semisal dengan harga, dengan kualitas yang sama dengan harga 9 ribu. Atau akan aku berikan kepada anda barang yang lebih baik kualitasnya dengan harga yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din," janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yabi' ar-rajul ala ba'i akhihi," janganlah seorang itu menjual atas jualan orang lain. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga haram membeli atas pembelian orang lain, yaitu berkata kepada penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga 9 ribu misalnya, "Saya mau beli barang anda tersebut dengan harga yang lebih mahal, 10 ribu. Ya, maka ini namanya membeli atas pembelian orang lain. Pembelian orang lain. Maka ada menjual atas jualan orang lain dan ada membeli atas pembelian orang lain. Kalau menjual atas jualan orang lain, kita datang kepada pada pembeli, ngompor-ngompori dia supaya membatalkan transaksi. Kita datang kepada pembeli dan kita minta dia untuk membatalkan transaksi karena kita akan jual kepadanya barang yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah atau harga yang sama dengan kualitas yang lebih unggul. Kalau membeli atas pilihan orang lain, kita datang kepada penjual dan kita provokasi penjual agar membatalkan transaksi dan kita bersedia membeli dengan harga yang mahal. Itu membeli atas pilihan orang lain. Dan ini berlaku dalam jual beli, demikian juga dalam transaksi ijarah, mempekerjakan orang. Dan ini yang banyak terjadi. Maka ada nawari orang yang sudah kerja pada orang lain, adalah, "Kamu resign dari sana, kerja ke tempat saya gaji yang lebih mahal." Saya gaji yang lebih mahal. Ya, maka ini ijarah atas ijarah orang lain, hukumnya sama, hukumnya haram. Ijarah atas ijarah orang lain. Maka kemudian beli koki, ini ada orang yang sudah kerja di satu rumah makan dan kita mau buka rumah makan, maka udah kamu resign sana, jual kerja saja di tempat saya, gajinya lebih bagus. Kamu berapa di sana jual? Sebulan berapa? Oh, saya bisa lebih tinggi dari itu. Sebulan berapa? Oh, sebulan 2 juta. Di tempat saya 4 juta. Ya, maka ini ijarah atas ijarah orang lain. ya, dalam artian mempekerjakan. Atau kemudian demikian juga dalam sewa menyewa, ketika ada rumah yang mau dikontrakkan, kemudian ini sudah ada deal-deal pada pengontrak, kita datang kepada pemilik, mau dikontrak berapa Pak? Setahun sekian. Itulah Pak, dibatalkan saja tak kontrak dengan harga yang ini, dengan harga sewa yang lebih mahal. Ini juga sama. Wakam yahsul al-yaum, dan betapa banyak terjadi pada saat ini di pasar-pasar kaum muslimin muamalah yang haram semacam ini, maka wajib atas seorang muslim untuk menjauhinya dan melarangnya dan mengingkari siapa saja yang melakukannya. Ya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, bolehkah bertransaksi saat sholat Jumat ketika penjual dan pembelinya adalah wanita? Menurut pendapat yang paling kuat hukumnya boleh, karena yang tidak boleh adalah orang yang terkena kewajiban. Jadi kalau pakai redaksinya Syaikh Shalih Fauzan, miman talzamahu talzamuhu sholatul Jumu'ati. Jika pelaku jual dan beli itu salah satunya atau dua-duanya adalah orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Ini, kalau perempuan tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka kalau laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Satu laki-laki, satu perempuan, pembelinya laki-laki, penjualnya perempuan juga tidak boleh. Karena ada yang wajib, yaitu laki-laki. Atau sebaliknya, penjualnya laki-laki, kemudian pembelinya perempuan juga tidak boleh. Namun kalau dua-duanya perempuan, yang tentu perempuan ini tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Dan ini bedaannya berlaku untuk jual beli juga, demikian juga sewa menyewa, demikian juga ijarah. Contoh ijarah adalah naik taksi, naik bis kota. Maka jika itu telah adzan, maka kalau perempuan sama perempuan boleh. Kondekturnya perempuan, supirnya perempuan, yang lain juga perempuan boleh. Namun jika ini yang naik perempuan, kondekturnya adalah muslim yang punya kewajiban untuk berhenti dan untuk sholat Jumat, maka transaksinya haram. Maka transaksi ijarah, transaksi ijarah untuk mengantarkan ke tempat yang dimaksud hukumnya haram. Maka baik di sini sekedar contoh. Demikian juga transaksi transaksi yang lainnya yang merupakan transaksi yang bersifat menguntungkan, gitu. Ya, maka ketika sudah adzan Jumat, adzan salat Jumat, tidak boleh nyetop bis kota, mau Trans Jogja atau Aspada atau yang lain, atau kemudian taksi, demikian juga hukumnya sama, tidak boleh. Hukumnya haram dan transaksinya tidak sah. Dan kita kiaskan dengan baik, dengan jual beli di sini semua transaksi mu'awadhah, transaksi menguntungkan. Misalnya transaksi ngekos, transaksi ijarah, ini namanya transaksi ijarah, kemudian rembukan sama bukos, sudah adzan untuk deal-deal mau kos, ini hukumnya juga haram dan tidak sah. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.